apa kau tak melihat apa yang aku pikirkan? Semuanya terbuka, terbaca di mataku. Mengapa kau tak peduli isyarat yang ku kirimkan lewat sejuta puisi, lewat selatan bunga? Engkau tetap diam membeku, kau tepiskan mimpi-mimpiku. Ku hunus pedang cinta, pekikan asmara. Semula kau tetap diam, kemudian kau tersenyum. Ingin ku petik bintang kejora untukku sematkan di dadamu, di jantungmu. Terpatri dalam jiwaku, haruskah aku menyerah sebelum aku coba? Engkau tetap diam membeku, kau tepi mimpiku. Ku hunus pedang cinta, ku pekikan asmara. Semula kau tetap diam, kemudian kau tersenyum. Ingin ku petik bintang kejora untuk ku sematkan di dadamu, di jantung.